Bali bareng-bareng ER Musik. Uwena apa? Sudah tahu bahagia, cintamu cuma dianggap main-main saja. Pacarmu yang kau anggap bagaikan raja, ternyata tak lebih dari seorang buaya. Coba bayangkan, coba renungkanlah, dirimu tak lebih hanya boneka saja. Lebih baik putuskan sajalah, cari cinta lain yang bisa buatmu bahagia. Dan kau wajib untuk memilihku. Karena aku memang pilihan. Dan coba pilihlah aku. Putuskan saja pacarmu itu. Pindahkan cintamu ke dalam hatiku. Putuskan saja kekasihmu itu. Agar ku jadi pacarmu. Agar ku jadi pacarmu. Agar ku jadi...